Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yutlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa ba'd fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minadh dhalalah wa minal bid'ati wa minan nar. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan istifadah kita dari prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip seorang muslim di dalam beragama, sehingga tidak mudah terbawa dengan berbagai macam ad-dhalalat, kesesatan-kesesatan dalam berakidah. Demikian pula tidak mudah terombang-ambing di dalam kesesatan-kesesatan di dalam beragama. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sataftariku hadhil ummah ila 73 firqatan wa kulluhum finnar, akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Islam di akhir zaman setelah sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, karena masuknya akal-akal yang tidak dibimbing dengan dalil, ketika agama ini sudah dimasuki oleh pemikiran-pemikiran manusia tanpa diarahkan dengan pemahaman yang sahih, maka Islam, kata Rasul, di akhir zaman nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini bukan sebab Islam itu menjadi 73 pemahaman, tidak. Islam satu. Naam, Islam itu satu. Akidahnya satu, Tuhannya satu, Rasulnya satu. Tetapi kenapa? Sebab-sebab Islam menjadi pecah sampai 73 golongan. Karena faktor terbesar ketika beragama ini tidak terbimbing dengan bimbingan para sahabat, tidak terbimbing dengan bimbingan para a'immatul huda, para imam yang mendapatkan petunjuk dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dan وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai nanti di hari kiamat. setiap kelompok memahami Al-Quran, memahami sunnah dengan pemahaman akal. Kelompok fulan bikin kelompok memahami Quran dan sunnah dengan akal mereka. Kelompok fulan lagi bikin kelompok memahami Al-Quran dan sunnah dengan akal mereka. Sehingga apa? Terpecah. Islam menjadi 73 golongan. Dan itu ru'us, ini kepalanya. Secara realnya, di medan-medan ternyata lebih banyak dari itu. Sempalan dari 73 ini. Apa sebabnya tadi? Memasukkan akal yang tidak terbimbing dengan dalil dalam memahami agama ini. Bagaimana terpecahnya kelompok Khawarij, kelompok pemberontak. Ya, pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, kenapa? Karena mereka menyempal, tidak mau mengikuti pemahamannya para sahabat. Ya. Dan bahkan kelompok Khawarij ini muncul benihnya, ya belum tumbuh, baru muncul benihnya pada zaman Rasul. Ya, kapan? Ketika dia tidak mau memahami agama ini dengan pemahamannya siapa? Rasul. Tidak tunduk di dalam beragama ini dengan pemahamannya siapa? Rasul dan para sahabatnya. Kapan terjadinya fitnah Khawarij, kelompok pemberontak ini? Ketika terjadi kemenangan kaum muslimin pada sebuah peperangan dan Rasul alaihi salatu wasalam membagikan ghanimah kepada pemimpin-pemimpin suku. Ya, Aqra ibn Habis mi'atan minal ibil. Ya, Aqra ibn Habis ini pemimpin suku, diberikan berapa? 100 onta. Wa Uyainah ibn Hisnin, pemimpin suku yang lain, ini Uyainah ibn Hisnin, diberikan 100 onta. Tiba-tiba orang ini muncul dan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad." Rasul disuruh berbuat adil. Katanya ketika memberi 100 onta kepada pemimpin suku ini enggak adil menurut siapa? Menurut dia. Berarti apa? Dia memahami agama ini dengan apa? Menurut saya. Ini Muhammad enggak adil, ini Rasulullah enggak adil. Ya, logikanya apa? Harusnya kalau pemimpin suku itu kan kaya. Kalau di sini pejabat, bupati atau gubernur atau ya, sekelas tingkat desa, kepala desa itu kan ya, taraf ekonominya lebih dari masyarakatnya. Kenapa kok dia yang dikasih? Harusnya kan rakyatnya ya toh. 100 onta dibagi satu-satu rakyatnya. Dia dikasih 2 lah atau berapa? Ini kok 100 onta dikasih dia semua, rakyatnya kok enggak dikasih? Dia berpikiran, "Ah, ini salah Rasulullah ini." Ya. Mulai menyempal dia, enggak mau ngikuti pemahaman siapa? Rasulullah. Dia enggak tahu di balik itu ada hikmah yang besar. Itulah akal kita. Ketika akal kita tidak dibina dengan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia akan tergelincir dari Islam. Dia enggak paham. Orang-orang Khawarij yang dia pikirkan hanya perut saja. Ya. Yang dia pikirkan hanya harta saja, makan, minum. Rasulullah enggak memikirkan makan, minum. Ya, Rasulullah memikirkan dakwah Islam ini. Ya, dia berpikir jauh ke depan. Kalau seandainya pemuka kaum, ya, gubernurnya atau suku, kepala sukunya masuk Islam, kira-kira apa yang terjadi dengan agama ini? Dia akan membawa rakyatnya menuju apa? Islam. Ya Banda, iya. Kenapa? Karena sekelompok orang itu bagaimana pemimpinnya? Rasulullah ini jeli. Tapi ini enggak dipahami oleh siapa? Khawarij satu ini. Ini bahayanya beragama lepas dari pemahaman siapa? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lepas pemahaman dia dari pemahaman siapa? Rasulullah. Nah, sehingga Rasul mengatakan, "Khallu." Biarkan dia pergi. Kemudian Rasulullah mengatakan akan keluar dari generasi orang ini, generasi yang kalian takjub dengan ibadahnya, sholatnya kalian ya merasa minder, bagaimana kuatnya, baca Qur'annya juga kalian kalau tahu bagaimana mereka baca, kalian minder. Kenapa? Saking rajinnya belajar, saking rajinnya membaca. Tetapi mereka itu keluar dari agama, melesat sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya tanpa bekas. Ya, tampaknya beragama tampangnya dari mulai keseharian, tapi ternyata pemikirannya ini di dalam memahami agama bukan sesuai dengan pemikirannya para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga diibaratkan seperti anak panah yang melesat dari apa, busurnya, tidak ya sama sekali berbekas agama ini. Kenapa? Karena tujuan dalam beragama lagi-lagi hanya perut dan dunianya. Dia tidak paham di balik itu semua. Itu kelompok yang pertama dari kelompok apa? Khawarij. Demikian pula muncul pada zaman tabi'in kelompok apa? Mu'tazilah. Bancinya Khawarij. Kalau Khawarij bilang pelaku dosa besar, kafir. Jadi jangan heran kalau orang yang berpemahaman dengan pemahaman Khawarij, enggak terbina dengan pemahaman Ahlu Sunnah, dia akan mudah sekali melakukan berbagai macam aksi. Ya. Mudah sekali melakukan berbagai macam apa? Aksi, teror, bom. Kenapa? Dosa. Dosa itu apa? Kafir. Orang kafir apa hukumnya? Halal darah dan hartanya, boleh diambil. Nah, ini apa? Keluar ketika apa? Ketika dia memahami agama, keluar dari pemahaman yang lurus. Sehingga Islam ini bukan rusak, bukan kalah karena orang kafir, tapi apa? Karena muslimnya sendiri memahami agama tidak dari sumber yang benar, yaitu pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga para tabi'in dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mu'tazilah keluar pada zamannya apa? Tabi'in. Ya. Kalau Mu'tazilah sedikit banci. Enggak berani terang-terangan kayak Khawarij. Ya. Kalau dia mengatakan pelaku dosa besar itu enggak kafir. Muslim, enggak muslim juga. Terus di mana dia? Di tempat, di antara dua tempat ini. Enggak muslim, enggak kafir. Terus dia di mana? Ya di tengah-tengah. Tetapi di dunia kita anggap dia itu kafir. Perhatikan. Apa enggak mengerikan seperti ini? Tetapi di neraka, dia kekal di neraka. Ya, ujungnya sama, kayak Khawarij, tapi apa? Ketika permulaan beda. Kalau Khawarij langsung, terang-terangan, berani dia. Kafir dia. Sehingga bom sana, bom Bali dua, sekian-sekian, bom. Kenapa? Dia mengatakan kafir seorang yang berdosa besar itu. Beda dengan Ahlu Sunnah, tidak mengatakan dia kafir, dia muslim. Dosa besar itu muslim. Ya. Dosa besar itu enggak mengeluarkan dia dari Islam. Naam. Ini Mu'tazilah. Jadi ada ekstrem kanan, Khawarijnya. Ada ekstrem kiri, Mu'tazilah. Kalau Ahlu Sunnah di tengah-tengah. Siapakah yang di tengah-tengah ini? Ya ini para sahabat mereka. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, sataftariku hadhil umma ila thalathatin wa sab'ina firqatan illa wahidah. Kecuali satu. Jadi 73 semua masuk neraka kecuali satu. Berarti apa? Yang satunya. 72-nya masuk neraka, yang satunya selamat. Siapa mereka? Naam. Kita tidak dibiarkan untuk mengklaim atau ditafsirkan masing-masing, saya yang satu itu, saya kami yang satu itu. Ya dia bikin kelompok kami yang satu itu, satunya lagi bikin kelompok kami yang satu itu. Enggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena yang satu ini bukan klaim-klaiman, tapi apa? Nyatanya seperti apa? Kalian itu hakikatnya seperti apa? Maka Rasul berikan di sana sebuah jawaban. Maka namithlu ana al-yawma wa ashabi. Yang satu itu adalah orang-orang yang meniti jalanku di saat ini dan juga jalannya para sahabatku. Dari sisi pemahaman agamanya, bagaimana dia memahami Al-Qur'annya, bagaimana dia berpegang teguh dengan hadis-hadisnya, bagaimana memahami hadis yang benar. Itu mereka. Atau sebagian riwayat dikatakan humul jamaah, mereka itu al-jamaah. Al-jamaah ini kan kalimat multi tafsir ya. Ada pro ada kontra. Sebagian yang enggak mau ribet-ribet ya. Berpikir jamaah ya pokoknya jamaah diambil dari si bahasanya. Pokoknya kita berjamaah-jamaah. Kita berorganisasi-organisasi. Kan yang jamaah yang satu ini. Nah terus kalau kalian jamaah, sekian ratus jamaah. Nah terus kok setiap kalian ngaku yang satu ini berarti enggak ada yang satu. Berarti semuanya surga kan? Nah terus yang 72 siapa? Saya enggak mau 72. Semuanya ngaku yang satu yang jamaah ini. ya. Tapi ternyata agama itu enggak sekedar akuan. Allah enggak pengin kita hanya ngaku saja, enggak pengin. Ya. Kalau sekedar ngaku, semua bisa ngaku. Tetapi secara realitas, bagaimana dia bisa membuktikan akuannya tadi? Maka dikatakan juga, ya, tentang hal ini oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, mufassirul Quran, termasuk ahli tafsir. Sahabat Ibnu Mas'ud ini mengatakan, siapakah al-jamaah itu? Apakah al-jamaah itu identik dengan golongan, organisasi, partai? Kalau kita enggak masuk partai, berarti kita enggak masuk jamaah, berarti kita furqoh ini. Atau kalau kita enggak bikin organisasi, kita enggak masuk dalam satu yang selamat. Ibnu Mas'ud enggak demikian ternyata. Ya, kalau kita kembalikan kepada pemikiran kita saat ini, akan mengatakan jamaah itu kan yang suka kumpul-kumpul, itu namanya jamaah. Secara bahasa, iya. Betul. Tapi secara syariat, apakah seperti itu? Tidak. Ini sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud, mengatakan al-jamaah itu siapa? Ma wafaqal haq wa ingkung tawahdak. Seseorang yang menetapi, mencocoki istiqomah di atas hak, walaupun dia sendirian, dikatakan al-jamaah. Kenapa? Yang bersamanya itu orang-orang terdahulu dari nabi, para sahabat, tabiin sudah banyak. Jadi walaupun hakikatnya dia sendirian di zaman ini, tapi di belakang dia itu siapa? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, tabiin, tabi'ut tabiin, para imam. Ya. Nah. Jadi orang-orang yang melazimi kebenaran. Nah, terus al-haq itu sendiri apa toh? Kadang kita bingung. Al-haq itu ya ma qala Allah wa qala Rasul. Al-haq itu adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga kitab yang kita baca ini di antara prinsip-prinsip al-haq. Sehingga apa? Di dalam beragama itu kita tidak mudah terombang-ambing. Ya, ikut sana, ikut sini, pindah sana, pindah sini, bingung sana, bingung sini. Tidak, hak itu jelas. Ya, sunnah itu satu. Al-Quran itu satu. Ya, sehingga kalau kita beragama dengan pemahamannya para sahabat akan ketemu. Tapi kalau kita beragama dengan pemahaman fulan, ya, kita beragama dengan pemahaman fulan, kita akan terpecah. Kaum muslimin akan apa? Pecah. Tetapi kalau kita beragama, dimanapun kita berada, tetapi sesuai dengan jalurnya, dimanapun kita berada akan ketemu satu paham. Dengan pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Quran dibaca. Al-Quran ini, kalau dia termasuk bagian yang muhkam, yang jelas, cukup dipahami dengan konteksnya. Tapi ya kalau yang mutasyabih tersamar bisa dibawa multi tafsir tadi, maka tafsiran siapa yang dipakai kan gitu? Apakah setiap orang boleh menafsirkan Quran ini? Enggak boleh. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran dulu. Mutasyabih ini maksudnya kemana? Oh, ini maksudnya di sini. Ya, Al-Quran ini menjelaskan yang mutasyabih. Seperti dalam doa kita setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku ya Allah, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Global. Ya, global. Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat wahai Allah. Nah, kalau kita tafsirkan dengan pemikiran kita, orang yang Allah berikan nikmat itu siapa? Orang kaya, ya kan? Pejabat, iya apa enggak? Hah? Gajinya gede, iya apa enggak? Yang dapat nikmat siapa? Orang yang sengsara siapa? Orang melarat, orang yang gak punya kerjaan, pengangguran, iya kan? Berarti kalau tafsirannya, tafsiran kita secara selintas saja, ya Allah tunjukilah aku ini jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Maksudnya apa? Jalannya orang-orang kaya itu. Intinya kalau kita sudah kaya, berarti kita ini sudah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah kaya kok apalagi yang saya mau lakukan? Enggak sholat oh Allah sudah jadikan saya kaya, berarti saya ini sudah di atas jalannya orang yang Allah berikan nikmat. Sehingga jangan heran, orang yang pertama kali menolak kebenaran itu ya mereka. Orang-orang agniya tadi karena merasa sudah punya kok. Ya, sudah diberikan nikmat oleh Allah kok. Ngapain saya repot-repot ngaji, repot-repot baca Quran, wong saya sudah kaya kok. Ngaji baca Quran itu kan orang-orang miskin itu yang pengin masih pengin kaya. Kalau sudah saya sudah kaya. Artinya apa? Seakan-akan beragama itu hanya untuk mencari apa? Kekayaan. Ternyata tafsir seperti ini salah. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu siapa? Ya. Minasyuhada'i wassalihin. Wasiddiqin. Ya, wan nabiyyin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Ma'alladzina an'amahumullah. Ya, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Siapakah mereka itu? Asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Walaupun enggak harus dengan cara perang ya, jangan dipahami kalau syuhada itu semuanya perang. Ya. Wah, saya kalau gitu harus perang ini ikut ISIS. Jangan. Syuhada itu semuanya kalau kita berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah dengan cara dakwah, mati syuhada. Nah, siapa lagi salihin? Jalannya orang-orang yang saleh. Siapa lagi siddiqin? Jalannya orang-orang yang jujur. Wan nabiyyin, jalannya para anbiya. Ini tafsirnya. Kalau misalkan kita enggak dapat tafsir dari Al-Qur'an, tafsirkan dengan hadis. Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana nabi ini menafsirkan ayat ini? Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siam itu seperti apa tafsirnya? Ya. Disebutkan sampai dalam ayat yang lanjutannya sampai engkau terlihat benang putih dari benang hitam. Ya, benang putih benang hitam itu apa? Apakah kita nanti pasang benang putih sama benang hitam di depan rumah? Kalau misalkan kita keluar rumah, oh sudah kelihatan, oh berarti sudah terang. Kita enggak boleh makan. Kalau sore kalau sudah kelihatan, sudah enggak kelihatan, oh berarti sudah malam, kita boleh makan. Atau bagaimana? Enggak, dijelaskan dalam sunnah. Tata caranya. Nah, kalau kita masih bingung Al-Quran, sunnah, ternyata masih bingung. Di situ ada sahabat yang di saat turunnya ayat Rasulullah ngomong dengan hadisnya, mereka mendengarkan. Kalau salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijelaskan oleh sahabat, ini loh maksudnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jelas. Tetapi kalau kita wakilkan dari kita sendiri di dalam memahami agama ini, tersesat kita. Akal kita belum sampai ke sana. Ilmu kita pun masih jauh untuk memahami yang seperti ini. Sehingga di sini di dalam kitab kita Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, di antara kitab yang beliau ringkas dari pemahaman-pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam memahami agama ini. Sehingga di sini dalam kitab ini termasuk prinsip-prinsip dasar seorang muslim dalam beragama. Kita masuk kepada prinsip yang berikutnya. Kata beliau, qala muallifu rahimahullah, wal imanu birru'yati yaumul qiyamah yarawna allaha azza wa jalla bi'ayuni ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman. Prinsip yang ke-17, beliau dikasih nomor di sini. Atau prinsip yang berikutnya adalah iman birru'yah, dengan melihat Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, di hari kiamat. Meyakini dengan betul, meyakini dengan hakul yakin bahwasanya nanti orang-orang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, di hari kiamat. Amma fid dunya fala. Adapun kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, itu tidak. Tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi kalau ada orang yang ngaku melihat Allah, saksikan saja, kadzab, dusta dia. Tidak bisa Allah terlihat di dunia ini. Ya raunallaha, mereka orang-orang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata ini. Ya, kedua mata kita ini. Wa huwa yuhasibuhum bila hijab. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka tanpa ada penutup. Langsung. Innakum tarawna rabbakum kama tarawna lailatal qamar atau kama tarawnal qamara lailatul badr. Sesungguhnya kalian, kata Rasul, orang-orang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelasnya seperti halnya kalian melihat bulan purnama. Artinya apa? Betul-betul melihat. Dan ini termasuk ziyadah. Ya. Ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang beramal soleh nanti akan mendapatkan husna, surga, wa ziyadah. Tambahan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Seorang zat khalik pencipta yang saat ini kita ibadahi tanpa melihatnya. Bagaimana rasa rindu kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Subhanallah. Kita nanti diperlihatkan seperti apa Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala tidak tertutupi dan kita diajak bicara tanpa terjemahan. Tanpa ada penterjemah. Waduh, nanti kalau saya enggak belajar bahasa Arab berarti saya enggak bisa menjawab pertanyaan dari Allah. Bagaimana ini? Disebutkan dalam hadis yang maknanya Allah Subhanahu wa taala yukallimukum, akan mengajak kalian bicara, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, walaisa bainaka wa bainahu turjuman, tidak ada di antara kamu dengan dia, yaitu Allah, penterjemah. Taib. Artinya, orang mukmin Allah akan berikan kemudahan bagi mereka, walaupun mereka tidak menguasai ya lughatul arabiyah, bahasa Arab. Dan orang kafir, musyrik, munafik, walaupun mereka mahir bahasa Arab, maka mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman yang harus dimiliki dan dijadikan akidah oleh setiap ahlu sunnah, setiap muslim, setiap mukmin. Yakin nanti di hari kiamat dia akan bertemu, berjumpa, melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu bagi orang-orang beriman akan apa? Akan menambah keimanannya dan akan menambah keyakinannya. Karena ini prinsip. Jadi seseorang itu kalau yakin nanti akan berjumpa dengan Allah, akan bertemu dengan Allah, ya, tanpa ada penghalang, maka dia akan mempersiapkan diri. Tidak mungkin kan? Ya, secara logika, insya Allah kita besok akan ketemu dengan Bapak Presiden. Kira-kira malam hari ini kita persiapan atau santai-santai? Persiapan pasti harus menyiapkan jalan, ya, memblokade jalan supaya enggak melintas besok. Disiapkan di sana pengatur jalan, siapa yang nyambut dengan pakaian yang serba sekian dan sekian. Itu kalau di dunia. Kenapa? Yakin besok presiden akan datang. Padahal belum tentu. Ya. Tentunya orang yang beriman ketika meyakini seperti ini, dia akan bersiap-siap. Apa yang dia siapkan? Amal soleh. Ya. Amal soleh. Karena itulah bekal, sebaik-baik bekal untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh enggak akan bisa terlaksana kecuali apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Bagaimana cara wudhu yang sahih, yang benar wudhu itu seperti apa? Bagaimana tata cara sholat yang benar itu seperti apa? Mungkin kalau sholat sekedar sholat ya, Allahu Akbar, takbir, selesai, itu mudah dipelajari. Semalam selesai. Nah, terus permasalahan dalam sholat, itu juga harus kita pelajari. Bagaimana nanti kalau kita safar, sholat kita bagaimana? Kalau nanti kita ketinggalan sholatnya, bagaimana cara kita menyusulnya? Kalau kita jadi imam salah, bagaimana cara memperbaikinya? Itu kan ilmu. Jadi ilmu tentang sholat itu enggak hanya sekedar Allahu Akbar, selesai, sholat, assalamualaikum, Karena keadaan kita itu ya namanya keadaan kita manusia, kadang mukim, kadang safar, kadang imam, kadang makmum, terkadang. Iya kan? Ya, iya. Kalau saya salah rakaat gimana cara melanjutkan? Kalau saya lupa takbir bagaimana cara apa? Salat saya lupa takbiratul ihram. Ya, tiba-tiba langsung sedekap baca Al-Fatihah. Gimana? Orang yang punya ilmu akan mengatakan takbiratul ihram itu rukun. Kalau enggak ada rukun berarti salatnya batal. Dia akan batalkan salat diulangi dari awal. Allahu Akbar. Tapi kalau orang yang enggak tahu, pokoknya salat. Allah saya salatnya senang kok, ngapain saya belajar kayak gini? Ya, seakan-akan Allah itu yang senang kalau kita taat gitu loh. Ya, seakan-akan yang mengharapkan taat itu Allah, bukan kita yang mengharapkan surga Allah. Jadi anggapan kita kalau sudah taat, apalagi kalau sudah baca Quran itu sudah perasaan Allah itu sudah senang sama kita. Allah itu diginikan sudah senang, ngapain saya terlalu dalam-dalam? Nah, itu salah. Sesungguhnya Allah itu enggak sama sekali mengharap kita. Mau jadi orang bejat sebejat-bejatnya manusia di muka bumi ini, silahkan. Allah enggak berharap. Mau jadi seorang yang alim sealim-alimnya di alam dunia ini, alhamdulillah silahkan, kata Allah. Tetapi tentunya takdir syariah, takdir syariat, takdir agama mengharapkan kita jadi orang baik. Ya. Mengharapkan kita semua jadi orang baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, "Inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a." Sesungguhnya kalian wahai manusia, semenjak Adam alaihi salam sampai terakhir, baik dari kalian atau dari jin, itu menjadi orang yang bejat, yang rusak, yang ahli maksiat semuanya di muka bumi ini, semuanya maksiat, semuanya enggak ada yang taat. Semuanya. Itu semuanya kata Allah, kata Rasulullah, tidak mengurangi kerajaanku. Perhatikan. Jadi yang butuh itu kita, bukan Allah butuh kita. Atau sebaliknya. Wa in kuntum, ya. Atau wa inna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Atau sebaliknya, jinnya, manusianya dari yang awal sampai yang akhir semua jadi orang baik semuanya. Enggak ada yang jelek, baik semuanya. Ya, itu juga enggak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya a'malakum. Itu hanyalah amal kalian. Ya. Uhsuha lakum, yang aku akan hitung untuk diri kalian sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, puji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Tapi barang siapa yang mendapati selain dari kebaikan berarti kejelekan, jangan engkau cela kecuali kamu. Artinya apa? Semua amalan yang kita miliki itu artinya untuk diri kita. Allah tidak sama sekali membutuhkan. Ya, sudah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu-lalu, kalau kita berbuat baik itu hakikatnya kita sedang mempersiapkan bekal diri untuk apa? Membentuk saudara kita nanti atau penunggu kita nanti di kuburan. Kalau kita berbuat maksiat berarti kita sedang mempersiapkan teman yang buruk yang akan menemani kita di kuburan. Sehingga ketika mayat sudah didudukkan di liang lahat, dikubur, ya, nanti akan dibangkitkan dia. Oh, gimana cara bangkitkan ini? Liang lahat cuma sempit kok, masa bisa? Ya, maha mampu Allah itu. Jangankan kok cuma membangkitkan kita, ya. Ngubur bumi ini balik aja bisa kok. Ya, jangankan Allah, Jibril alaihi salatu wasalam, satu sayapnya itu nutup ufuk barat atau ufuk timur, ditutup sama satu malaikat apa? Sayapnya. Bagaimana dengan yang membuat Jibril? Kalau bikinannya segede itu, kira-kira Allah maha besar apa enggak? Maha dan maha besar. Ya. Kalau satu sayapnya Jibril nih, satu sayap ini itu menutup ufuk barat dan ufuk timur, kira-kira bumi seberapanya? Seberapanya Jibril kira-kira? Ada seakuannya bagi Jibril bumi ini? Kecil. Kalau mau diambil banting itu hancur bumi sama Jibril. Bagaimana dengan Allah? Taib. Di intinya itu. Ketika dibangkitkan, dia bingung, ya, sampai dia bertanya, "Man anta? Siapa kamu? Kok tiba-tiba mendampingiku di sini?" Kaget dia. Dia melihat sosok yang rupawan, sosok yang wangi, sosok yang indah, ya, dipandang enak diajak apa berbicara, enak dalam menemani. Coba kalau kita ditemani dengan teman yang baik hati, kira-kira kerasan enggak kita? Kerasan. Jalan ke sana, jalan kemari enggak kerasa, enak saja. Ya. Apa jawaban dia? "Ana amaluka saleh." Aku ini adalah amalmu yang soleh dulu. Kata dia. Kaget. Demikian juga dia yang beramal maksiat. Ketika bangun melihat orang sosok yang bau jelek, menakutkan, dia mengatakan, "Man anta? Siapa kamu?" Apa jawaban dia? "Ana amaluka sayyi." Aku ini amalanmu yang buruk dulu. Jadi kalau kita mau berbuat taat itu jangan sangka Allah yang pengen kita, ya, berbuat taat ini Allah sudah senang saya kayak gini mah. Ya, Allah enggak senang sama sekali. Cuma Allah mengharap kalau kamu pengen baik ya Allah, harapan Allah itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita terkesan kalau kita taat itu Allah sudah senang. Saya mau ke masjid jamaah Isya aja Allah sudah senang. Ngapain saya tambah-tambah pakai subuh segala? Ya, Allah saya membaca Anas sudah senang, ngapain sih harus baca Al-Baqarah? Ya, seakan-akan yang butuh amalan itu Allah bukan kita. Padahal kalau kita sedang taat, kita sedang persiapkan teman yang baik atau yang jelek. Seperti artinya apa? Dengan amalan yang kita amalkan, kitalah sebenarnya yang butuh dengan amalan kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Maka barang siapa yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, itu dipastikan dia adalah penghuni surga. Maka yakini itu. Kenapa? Orang kafir itu enggak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yauma idin mahjubun. Hari itu mereka terhijabi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu penasaran, matinya penasaran, di atas azab. Coba bagaimana galaunya hati kita? Pengen tahu betul, ternyata enggak tahu-tahu penasaran. Bagaimana sih orang penasaran itu rasanya? Enggak enak. Nah, sudah penasaran di azab. Subhanallah. Nas'alullah ta'ala salama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kitab yang kedua, Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Kita masuk kepada ucapan penulis rahimahullahu taala tentang seputar ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu in 'adzaba rabbika kana mahdhura. Al-Isra 57. Surat Al-Isra ayat yang ke-57. Di sini Allah menceritakan tentang tuhan-tuhannya orang musyrik. Ya, tentang tuhan-tuhannya orang musyrik yang dulu di dunia mereka pinta, mereka munajat kepadanya. Allah ceritakan perihal tuhan orang musyrik. Mereka, ya, yang kalian sembah itu wahai orang-orang musyrik dari zaman dulu mungkin ya, Lata, Uzza, Manat, Hubal atau yang diceritakan pada kaumnya Nabi Nuh, Wadan, Waswa'an, Wayaghutha, Wayauqa, Wanasra. Ini adalah ilah-ilah. Mereka-mereka itu dan selain mereka tentunya, dari orang-orang yang mereka anggap sebagai makhluk yang juga bisa mendatangkan barokah-barokah. Mereka itu yang kalian seru, mereka itu sebenarnya juga ketika mereka minta sesuatu, mereka mencari orang soleh di antara mereka, supaya orang soleh ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasilah, mencari perantara. Siapa di antara mereka yang soleh untuk supaya dia berdoa kepada Allah? Ayyuhum akrab. Perhatikan, mereka orang-orang yang diseru, yang disembah, mereka mencari perantara kepada Allah. Ayyuhum akrab. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Kalau kita ketika kita ingin berdoa, mencari siapa sih yang soleh di antara kita ini? Yang rajin ibadahnya, yang ikhlas ibadahnya, yang ilmunya bagus, ya, amalannya bagus, supaya berdoa kepada Allah. supaya Allah lebih dekat ijabahnya. Kenapa? Karena keadaan dirinya adalah orang yang bertakwa. Seperti zamannya siapa? Uwais Al-Qarni. Zamannya siapa lagi? Tabi'in. Yang sekali bermunajat, apa? Turun hujan saat itu juga. Sebagaimana kisah yang kita baca dalam kitab Ainanah Numin Akhlaqis Salaf. Ya, ketika masyarakat desa atau sebuah negeri berbondong-bondong menuju lapangan untuk istisqa, gak dikasih hujan sama Allah. Dua kali lagi datang ke lapangan, ribuan manusia minta hujan, gak dikasih sama Allah. Tiba-tiba di malam hari, ya, ada satu hamba disaksikan oleh orang yang tadinya ikut sholat istisqa dengan manusia. Gak dikenal orang ini, kenapa? Gelap masjidnya. Dia sholat dua rakaat di belakang tiang. Dia di belakangnya, pas. Setelah selesai, dia minta Allahumma askini, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Langsung petir bersambutan, kemudian hujan. Kemudian dia pun gak tengok-tengok, langsung pulang. Diikutilah sama orang ini. Tapi karena gelap malang, malamnya gelap, akhirnya apa? Tidak tahu mana tadi, kemana dia. Malam harinya sama. Di waktu yang sama. Taib. Orang ini sholat dua rakaat di belakang tiang yang sama. Kemudian berdoa. Allahumma askini, ya Allah turunkan kami hujan. Hujan saat itu juga. Nah, saat ini dia tahu rumahnya mana. Ya. Keesokan harinya dia datang. Apa pekerjaannya? Tukang sol sepatu. Tapi sol sepatu orang zaman dulu, bukan orang sol sepatu zaman sekarang. Wah, ini tukang sol sepatu berarti sakti-sakti ini. Besok saya mau ke tukang sol sepatu sebelah itu. Majnun. Itu mah apa? Maha gurunya Dimas Kanjeng itu mah. Ya, pengemis jadikan guru. Jangan-jangan terinspirasi dengan kisah-kisah seperti ini. Ya. Jangan dipandang kerjaannya. Ini maksudnya apa? Orang yang enggak terpandang gitu loh. Bukan kemudian kita, wah ini berarti tukang sol sepatu itu orangnya hebat-hebat. Enggak. Kalau orang bodoh nilainya langsung pekerjaannya. Berarti tukang sol sepatu itu, Zen, kita besok ke sana ya. Orang sekarang kan kayak gitu ya. Bukan itu yang jadi gambaran kita, tapi ibadahnya dia. Ya. Kemudian, apakah tadi malam Anda adalah orang yang aku lihat di masjid yang berdoa? Dia sudah tahu, cuma dia pengen lihat saja bagaimana reaksinya ketika ditanya. Apa jawaban dia? Apa urusanmu dengan laki-laki yang tadi malam berdoa? Kata dia. Enggak. Oh, itu mah tadi malam saya itu. Kamu belum tahu ya? Kalau kita kan gitu. Itu saya itu. Coba perhatikan. Saya sekali doa, hujan. Coba kalau 5 kali doa, banjir ini Bekasi. Nah, itu kalau kita. Kalau dia enggak, dia malah marah. Apa urusanmu dengan laki-laki yang di malam itu? Ya. Apa urusanmu dengan dia? Nah, kemudian ternyata yang di belakangnya tadi adalah khalifah. Artinya apa? Pemimpin negeri itu. Keesokan harinya dia membawa hadiah, ya, untuk dipersembahkan pada orang ini di rumahnya, ya. Tapi apa? Orang yang ternyata sudah hilang, entah kemana, ya. Tukang sol sepatu tadi hilang. Kenapa? Gak mau tahu. Gak mau apa? Dia khawatir, dia gak mau dikenal di penduduk desanya, khawatir amalannya akan rusak. Dibawakan satu, ya, kontainer emas. Kalau kita kira-kira gimana? Nunggu apa minta? Enggak dikasih aja minta, gimana dikasih ya? Subhanallah. Itu kesalahan orang terdahulu. Nah, itulah seperti itu. Ya. Yang paling soleh diminta untuk doa kepada Allah supaya diijabah. Nah, itu Tuhan-Tuhan yang mereka seru. Lah bagaimana? Ya, orang-orang musyrik itu akalnya di mana? Wong mereka itu ketika mereka minta sesuatu, mereka cari yang soleh di antara mereka untuk doa kepada Allah, kok malah mereka minta kepada orang ini? Kenapa enggak langsung minta kepada Allah? Padahal Allah sudah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepada aku. Aku akan ijabah. Nah, ini bukan sekedar bacaan, tapi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa kepada Allah pasti dikasih. Cuma timbul pertanyaan, saya berdoa kok enggak dikasih-kasih? Saya minta kaya kok enggak kaya-kaya? Saya minta naik jabatan kok enggak naik-naik? Ya, saya minta rumah yang mewah kok enggak dikasih-kasih? Enggak semudah itu, ada syaratnya. Ada rukunnya. Ya, ada tahapan-tahapannya. Kalau setiap kita doa dikasih, kita enggak ada yang di sini. Sibuk. Satunya pengen jadi bos mobil. Sibuk dia dengan rentalan mobilnya. Hari ini keluar berapa ini? Jadi bos bis misalkan Sinar Jaya, sibuk dia ngitungi badi hari ini. Lupa dia dengan tugasnya. Enak saja sekali doa dikasih. Ya. Ada di sana tahapan-tahapan doa, apa yang harus kita lakukan. Ya. Tetapi Allah pasti mengijabah. Kalau enggak hari ini, mungkin yang akan datang. Atau mungkin kita sekarang menikmati hasil doa yang dulu pernah kita lupakan. Mungkin antum dulu lupa berdoa pengen ditunjukkan jalan yang bagus. Antum lupa. Hari ini dikasih antum lupa. Ya. Siapa dulu waktu kecil atau pas sesuatu apa terbersih dalam hatinya, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Tiba-tiba Allah tunjuki tapi dia sudah lupa doanya itu. Nah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ketika secara zahirnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Bisa jadi ditangguhkan pada sesuatu ya, zaman yang tepat atau sesuatu yang dari kita ada penghalang. Ya. Contoh kita mungkin banyak makanan yang tidak halal. Ya, minum yang tidak halal. Ya, kemaksiatan. Itu juga penting untuk diperhatikan. Wayarjuna rahmatahu, mereka juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan-tuhan yang disembah ini juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wayakhafuna adzabah, mereka juga takut azab Allah Subhanahu wa taala. Hatta iblis, syaitan. Ya. Karena saking takutnya dengan azab Allah, pengen ngajak kita semuanya, ayo kita rame-rame masuk neraka. Jadi temanku. Inna adzab rabbika kana mahdzura, sungguhnya adzab Rabbmu sungguh sangat ya mengerikan. Kita kemarin sudah membacakan dari sedikit apa yang beliau sampaikan. Kita lanjutkan, wa qaulu ibni Mas'ud hadza yadullu ala anna alwasilata hiya alislam. Ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan bahwasan yang dimaksud di dalam ayat ya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari sebuah perantara untuk menuju Rabb mereka, yang dimaksud adalah al-Islam. Karena tidak ada agama setelah diturunkannya Muhammad alaihi salatu wasalam yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Jadi nikmat Islam itu nikmat yang besar, syukuri. Kalau sudah tahu ini nikmat yang besar, syukuri dan tetapi dengan ilmu. Lazimi dengan ilmu. Jangan cukup Islam. Lazimi. Karena apa? Syukur kita masuk Islam berarti apa? Mensyukuri, memaknai, mengetahui apa hakikat Islam itu seperti apa. Itu syukur. Kalau kita sudah tunjukkan ke dalam Islam, kemudian enggak mau tahu Islam itu apa, berarti kita enggak syukur. Seperti itu. Nah. Nas'alullah ta'ala min fahmil juhala. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari pemahamannya orang-orang bodoh dengan Islam ini. Wa huwa kadzalik ala killal qaulain. Wa huwa, ucapan Ibnu Mas'ud tadi bahwasanya wasilah adalah Islam, kadzalik seperti itu adanya. Ya, atas pendapat dua pendapat. Setiap dua pendapat yang ada. Wa qala Suddi an Abi Shalih an Ibni Abbas fil ayat. Berkata As-Suddi dari Abi Shalih dari Abdullah bin Abbas. Suddi termasuk rawi yang tidak boleh disandarkan padanya tafsir. Suddi ini adalah salah satu dari penukil-penukil riwayat, tetapi dia dalam masalah tafsir enggak dipakai. Ini jelinya para ulama. ini ilmu yang betul-betul dalam dari para ulama. Tidak sembarangan Islam ini diambil. Tidak setiap yang ngomong kita ambil. Tidak setiap yang ngasih ceramah kita terima. Sudi saja. Kalau di kalangan kita mungkin gak ada bandingan dengan dia ilmunya. Tapi gak diterima pada zamannya. Dalam masalah tafsir dia gak diterima. Kenapa? Dia gak punya ilmu masalah tafsir. Kenapa harus diterima? Kalau sekarang yang bicara Islam, dokter bicara Islam, bidan bicara Islam, ya. Terus kita yang bukan bidan, bukan dokter, terus bicara masalah penyakit gitu. Kira-kira kalau logikanya kita yang gak sekolah dokter bicara masalah penyakit batuk, diterima gak ucapannya? Hah? Enggak, kamu ini sekolahnya apa ngomong penyakit batuk? Oh, batuk itu tuh seperti ini. Wah, dia sok, padahal dia gak pernah belajar kedokteran, gak pernah ngenyam pendidikan kuliah dokter, kok ngomong batuk, diketawain sama dokter. Iya kan? Tapi sekarang berbalik, kalau masalah agama kok sembarangan orang kok enak saja ngomong. Diketawain gak mau. Saya ini juga tahu agama. Masya Allah, coba hujahnya. Kira-kira gimana itu? Ya kita ketawain, kamu itu belajar agama di mana? Wong kita saja yang gak belajar ilmu kalian, kalau ngomong obat-obatan kalian ketawai kok. Kita juga gak tahu, kita cuma nebak-nebak saja. Demikian juga kalian, kalau gak bicara masalah, belajar agama, ngomong masalah agama, pasti menebak. Pasti menebak, kalau gak asal baca saja. Itu mereka. Jadi agama itu gak diambil setiap orang. Ya. An Abi Saleh. Abi Saleh ini maula ibnu maula Ummu Hanik dhaif. Abu Saleh ini lemah dalam hal meriwayatkan, enggak terima. Dari Abdullah bin Abbas dalam ayat ini mengatakan Isa wa ummuhu wa Uzair. Mengatakan bahwasanya yang diinginkan dengan wasilah itu adalah Nabi Isa, ibunya, dan Uzair. Uzair ini adalah Tuhannya orang-orang Yahudi yang dipertuhankan. Nabi Isa juga dipertuhankan. Dia bukan Tuhan tapi dipertuhankan. Wa qala al-Mughirah an Ibrahim. Kana Ibnu Abbas yaqulu fi hadhihi al-ayah. Dari Mughirah, dari Ibrahim, menceritakan dulu Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, hum Isa wa Uzair wa Syams wal Qamar. Mereka adalah Isa, diibadai selain Allah, Uzair juga diibadai selain Allah, wa syams dan matahari, wal qamar dan bulan. Kalau di negeri Yaman dulu masih ada dinastinya, bekas-bekas peribadahan orang-orang Majusi yang beribadah dengan matahari. Jadi masih ada kuilnya. Jadi kuilnya itu menghadap ke barat atau ke timur itu, kemudian di kuil itu dikasih lubang. Nah, ketika sinar matahari sudah mulai naik, otomatis masuk dari lubang-lubang itu. Nah, dia loncat-loncat di situ. Ya, bentuk ibadah mereka loncat-loncat dari lubang-lubang tadi, menghindari sinar-sinar tadi. Ya, itu anggap sebagai apa? Ritual mereka dalam ibadah, mengibadahi matahari. Wa qala Mujahid Isa wa Uzair wal Malaikah. Ya, Mujahid mengatakan juga dalam tafsir ayat tadi, mereka itu adalah Isa, Uzair dan malaikah. Maksudnya apa? Yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini semuanya adalah tafsiran sebagian saja. Ya. Ayatnya umum, setiap apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, enggak hanya mereka. Enggak hanya Isa, enggak hanya Uzair, enggak hanya malaikah, sampai batu, pohon, gunung, laut. Ya. Kalau yang paling banyak Indonesia. Ya, paling banyak apa? Indonesia. Kenapa? Budaya, setiap desa itu punya budaya bersih desa. Maksudnya apa? Itu untuk memberikan sesajen pada penunggu desa. Belum yang punya laut, nanti hajat laut, hajat bumi. Ya. Nah. Qauluhu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dan firman Allah, mereka mengharapkan rahmat, takut juga adab Allah. Selain mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah, mereka juga takut. Maka kata beliau, ucapannya ini, la tatimul ibadah illa bil khawfi war roja. Diambil dari situ sebuah manfaat yang besar. Apa? Ibadah itu enggak akan sempurna kecuali jika diiringi dengan rasa takut dan rasa harap. Di samping rasa cinta. Ibadah itu kalau cinta ringan, kalau enggak cinta berat. Apa saja? Jangankan ibadah, masalah dunia saja. Kalau hobi ringan, kalau enggak hobi berat. Ya Banda. Suka hobi mancing? Siapa yang sini hobi mancing? Coba hari ini malam ini jam 12 diajak mancing gratis. Berangkat dia. Dibela-belain kopi satu ya. Dream mungkin minum. Ya, dia mencari kegiatan apapun supaya jangan sampai tertidur sampai jam 12. Kenapa? Kalau sampai tidur ditinggal. Kenapa? Cinta saking hobinya dengan mancing misalkan. Wah, dia jalan ke sana, jalan kemari, jalan-jalan, ngopi dulu, ngobrol sama temannya, mainan as, pokoknya menyibukkan kegiatan supaya sampai jam 12 enggak tidur. Kenapa? Cinta dengan itu. Yang futsal juga sama. Yang jauh-jauh dari sana datang, kenapa? Cinta dengannya. Demikian juga ibadah. Kalau ada rasa cinta dari hati kita, ringan. Kenapa kok ibadah itu berat? Karena apa? Perasaan cinta kita dengan ibadah kurang. Kurang. Wong asumsinya seperti yang di depan tadi. Kok Allah itu loh, saya itu baca Quran sedikit udah seneng, ngapain sih banyak-banyak? Kayak Allah itu pengen ibadah kita gitu loh. Jadi kita tuh gak usah soleh-soleh itu Allah udah seneng, apalagi kalau soleh. Dan tidak sempurna, dan penyempurna itu semuanya diiringi rasa takut dan roja. Cinta itu sebagai motor, kemudian supaya imbang jalannya diiringi dengan rasa takut dan roja. Apa tujuannya rasa takut? Supaya khawatir jangan-jangan ibadahku gak diterima. Sehingga terus memperbaiki bagaimana cara sholat yang benar. Bagaimana kalau saya ketinggalan? Bagaimana kalau saya safar? Ya, kalau safarnya sebelum berangkat boleh enggak dikosor? Kalau setelah berangkat boleh enggak dijamak? Kalau saya sakit bagaimana sholatnya? Apakah boleh dijamak? Apakah boleh dikosor? Kalau nanti saya enggak bisa kena air boleh enggak saya tayamum? Itu kan pelengkap-pelengkap ibadah. Takut apa? Kalau ibadahnya enggak diterima, kalau dia enggak tahu. Kemudian apa? Diiringi dengan rasa roja, harap. Insya Allah Allah terima. Ya, sehingga imbang. Ya, insya Allah Allah maha pengampun. Kalau saya sudah berusaha ternyata kok gak tahu-tahu, insya Allah Allah maha pengampun. Jadi imbang sayapnya. Taib. Jadi gak hanya beribadah dengan rasa takut, gak beribadah hanya dengan rasa apa? Harap saja. Insya Allah Allah terima, insya Allah Allah terima, insya Allah terima. Ya, saya nggak sholat insya Allah yang kemarin duhur kemarin sholat diterima. Padahal duhur ini nggak sholat misalkan. Ramadan ini nggak sholat misalkan. Insya Allah yang Ramadan kemarin insya Allah Allah terima. Ini Allah kan Ghafurur Rahim. Allah kan Maha Pengampun. Insya Allah diterima. Rasa harapnya sangat sehingga apa sampai-sampai dia terjatuh dalam pemahaman yang rusak. Apa? La yadurru ma'al iman dzambun. Iman itu nggak akan bahaya walaupun diiringi dengan dosa. Pemahamannya murji'ah. Kalau hanya takut saja, enggak ada harap, dikit-dikit kafir, kamu zina, kafir. Sangat takut sama Allah, kamu curi, kafir. Ya, pokoknya serba takut dia. Ini jadi apa? Khawarij. Jadi ibadahnya hanya dengan ayat-ayat takut, kalau yang sisi sini ibadahnya dengan apa? Harap saja. Jadi kalau mayoritas kita, yang bodoh, istilahnya yang belum paham dengan agama, jahil dengan agama, itu rata-rata ibadahnya dengan apa? Roja apa dengan khauf? Dengan roja. Iya apa enggak? Masyarakat kita lah, mayoritas ini ibadahnya dengan roja apa dengan takut? Ya? Dengan roja. Walaupun enggak sholat, insya Allah akan ampun, yang penting kan Islam. Ya? Walaupun maksiat, insya Allah Allah itu maha pengampun. Ya, walaupun maksiat itu, insya Allah maha pengampun. Yang penting kan saya masih Islam. Yang penting kan saya masih mau jamaah walaupun bolong-bolong. Allah sudah senang kok. Itu ekstrim kiri tadi ibadah dengan roja. Itu rata-rata masyarakat kita seperti itu. Sehingga jarang kita dapati mereka itu sholat rajin. Apa yang ibu-ibunya juga biasa-biasa kayak gitu. Apa harapannya kuat. Ya ini memang bagus. Cuma akhirnya apa? Ibadahnya sembrono. Kenapa? Enggak masalah mau dosa, yang penting Allah itu Maha Pengampun, gitu. Jadi rata-rata pemahamannya Murji'ah. Ya. Maksudnya pemahamannya di situ cuma membesarkan rasa harapan saja. Lupa bahwasanya apa? Di situ juga kita harus takut, jangan-jangan wong kita ibadah saja takut enggak diterima, kok ini enggak ibadah kok enak saja ngomong innallaha ghafurur rahim, enggak ibadah padahal. Wong kalau kita ibadah aja masih takut, jangan-jangan ibadah saya ini riya, jangan-jangan enggak ikhlas, jangan-jangan enggak terima. Ini enggak ibadah kok harapnya masya Allah ya, surga insya Allah. Nah, kalau Ahlussunnah baina haula, di antara mereka, di pertengahan, harapnya kita ambil, takutnya juga kita ambil jaran. Itu Ahlussunnah. Alhamdulillah. Yakfi insyaallah. Kita selesaikan sampai titik. Fakullu da'in du'a'a ibadatin aw istighatsatin la budda lahu min dzalik. Setiap orang yang berdoa dengan doa ibadah, dengan peribadahan-peribadahannya, aw istighatsa atau ketika dia meminta pertolongan kepada Allah, istighatsa, la budda lahu min dzalik, maka harus ya bagi dia memiliki dua sayap ini. Fa imma ayyakuna khaifa, hendaknya dia cemas. Wa imma ayyakuna rajia, dan hendaknya dia punya rasa harap. Harap-harap cemas. Ya, kalau kayak kita nunggu undian. Ya, harap-harap cemas. Cemas enggak nongol nama kita, harap supaya nongol. Kira-kira kalau kita pas ngantri di Sinar Jaya itu harap-harap cemas apa enggak? Siapa yang suka ngantri karcis? Ya, harap-harap cemas kan ya kayak gitu namanya, harap-harap cemas. Mau pulang lebaran harap-harap cemas, ah jangan-jangan tiket kereta habis nih. Ya, sambil buka apa? Aplikasi mau pesen, aduh harap-harap cemas, jangan-jangan habis. Mudah-mudahan masih, jangan-jangan habis. Mudah-mudahan habis. Jadi harap-harap cemas di sini. Ya. Baik. Seperti itu ibadah kita. Wa imma ayajtami'a fihi wasfan, atau terkumpul padanya apa? Dua sifat. Alhamdulillah. Ketika meninggali ada seseorang yang bangun rumah, setelah rumahnya jadi dia mau menempatinya. Adakah ritual-ritual atau syariat-syariat yang mengatur bagaimana ada ya tata caranya atau seperti apa itu? Yang pertama yang jelas adalah harta yang kita pakai untuk bangun rumah. Kalau bisa harta yang halal, ya, bukan harta yang syubhat. Kalau kita bangunnya dari awal, tapi kalau kita beli, tentunya rumah-rumah yang jelas, jangan ada sangkut pautnya dengan riba. Itu yang jelas. Kenapa? Karena sesuatu itu akibat dari awal. Ranting itu akan tumbuh subur kalau akarnya bagus, ya Panda. Tumbuhan itu akan bagus kalau dari awalnya tanahnya subur. Kalau tanah tandus, ya, kemudian kita tanami biji kedelai, kacang, kemudian kita enggak apa bersihkan rumput-rumput, kemudian kita berharap mudah-mudahan kacangku nanti subur. Itu namanya harapan kosong. Ya. Nah, sehingga kita sebelum kita berharap bisa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam rumah tadi, tentunya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan rumah tadi dengan cara apa. Itu yang penting. Baru masalah rumah kemarin ada yang datang. Entah ini memang kebetulan atau memang karena hasil dari rumah. Dia itu sebelum punya rumah KPR. Ya, seperti ini KPR namanya. Dia itu ngontrak. Nah, selama dia ngontrak, dia rasakan bisnisnya, dia karyawan, istrinya itu jualan kecil-kecilan itu lancar. dari jualannya juga lancar, apa semuanya lancar. Setelah dirasa lancar, ya mereka pengen rumah, ya wajar. Ya kan, cita-cita kita kan kayak gitu ya. Nikah, rumah, usaha. Surga itu nantilah, surga itu kan masih jauh itu. Mau kita masih muda kayak gini kok mikir surga. Surga itu kalau udah tua baru mikir. Itu belum kepikiran kita surga itu. Intinya sekarang itu bagaimana kita bisa punya rumah, ya kan? Surga nantilah, nanti itu nomor 16. Ngaku saya sudah, itu intinya. Bagaimana punya kendaraan? Akhirnya dia beli rumah, nyicil. Ditempatilah rumah itu. Beberapa saat, tiba-tiba terjadi sebuah keanehan. Ini bukan kayak film ya, jadi langsung bang, wah berarti wah ada, enggak. Aneh saja, jadi usahanya kok macet. Ya, antara dia dan istrinya sering salah paham, yang itu enggak pernah dialami ketika dia ngontrak. Ya, kemudian dia tanya, bagaimana, apa ada yang salah Ustaz? Katanya. Apakah rumahnya itu berhantu atau enggak? Oh, hantunya kamu kok nyalain hantu. Jadi kalau kita ada kayak gitu tuh jangan nyalakan yang lain lah, jangan cari kambing hitam. Setan gak ngapa-ngapain kok disalahkan. Ya kita mungkin saja ya rumah yang ditinggali itu dibangun bukan dasar kebaikan. Ya kan, itu kan riba. Kita tinggal di rumah yang hasil dari riba. Seperti kita apa tinggal di tanah yang tandus, pengen nanam biji, pengen subur, kira-kira subur apa enggak? Ya enggak. Ternyata ya mereka juga sedikit paham dengan agama. Istrinya bilang, sudah kita pindah, kita jual saja rumah, kita enggak usah teruskan. Tak tambahi, bagus. Pindah cepat. Kenapa? Sukmudar. Jadi ada kesialan itu ada pada tiga. Ingkana fihi su'mu fathalath. Kalau seandainya ada orang yang merasa punya nasib sial, itu ada tiga. Apa yang pertama? Atau su'mu dar thalath. Ya. Di antara kesialan rumah itu ada tiga. Imra'atun sayyi'ah, istri yang jelek. Wajarun sayyi'ah, tetangga yang jelek. Wa markabun sayyi'ah, atau sayyi', dan kendaraan yang jelek. Intinya itu dulu, kalau itu sudah betul-betul kita miliki dengan halal, yang jelas hidup kan sunnah saja, enggak ada ritual-ritual khusus. Jangan seperti orang Jawa. Ya, wubungan naik, pisang, padi, semua naik ke wubungan. Oh, dimakan enak, oh dinaikin ngapain? Ya. Itu pisang naik setundun itu, naik ke wubungan. Beras, padi, ding. Kita juga buat apa ya? Ya. Oh, untuk syarat loh, untuk syarat. Emang kalau rumah kalau enggak digituin ya runtuh. Enggak juga. Itu namanya ritual-ritual syirik. Ini ternyata rumah perumahan ini enggak ada yang dinaikin pisang, sehat-sehat aja. Justru yang dinaikin kayak gitu malah habis naik genteng jatuh des kaki put apa. Nah, itu kalau gitu tambah lagi kayak gini, wah ini kurang pisangnya kemarin. Padinya kurang satu ikat sehingga makan kurban. Nah, enggak perlu kayak gitu. Atau kalau Jawa ada khusus lagi, enggak boleh menghadap ke barat atau timur. Ya, enggak boleh menghadap ke barat atau timur. Kenapa? Kan Nyi Roro Kidul kan di pantai selatan. Kalau kita menghadap ke barat kan kita berarti enggak mau ngadep dia, nanti seret rezekinya. Ya jangan heran kalau antum ke Solo, terutama di Wonogiri lah. Itu enggak ada rumah yang ngadep ke barat itu. Jadi kalau misalkan dia punya jalan di selatan apa di barat, dia ngadep ke selatan, bikin jalannya gitu, set. Nah, gitu. Jadi bikin jalan sendiri gitu. Enggak mau ngadep ke barat. Kemarin juga padi gagal, kenapa? Dipakai hajatan Nyi Roro Kidul katanya. Enak banget Nyi Roro Kidul ini. Hajatan mintain padi penduduk. Katanya sakti. Kok padi penduduk jadi korban? Jadi kalau dia sakti itu ya harusnya apa? Menambah, dibanyakin padinya penduduk. Jangan ngambilin padi penduduk. Nah, dia berarti miskin dia, perlu dibantu. Besok kita kumpulkan pakaian bekas, kasih ke Nyi Roro Kidul. Pakai cadar, cadar itu biar dia cadaran Nyi Roro Kidulnya. Katanya sakti kok berasnya penduduk dipakai buat hajatan. Itu istilah mitos-mitos yang syirik. Hati-hati. Jadi rumah yang jelas didapat dari cara yang halal. Kemudian kalau kita sudah masuk, terapkan di situ sunnah. Hidupkan di situ apa? Ibadah, sholat-sholat sunnah, zikir Al-Quran, jauhkan dari gambar-gambar yang bernyawa. Itu aja ritualnya, enggak usah ritual-ritual pakai ya tumpengan, pakai apa. Kalau mau tumpengan enggak usah pakai tumpeng, udah ritual apa, syukuran, bagus. Makan-makan aja sudah makan, apa syukuran, alhamdulillah punya rumah. Kalau di Jawa itu ritualnya macam-macam. Itu kalau pas bangun rumah, pas ada yang meninggal, loh, ini berarti rumah songgo mayit katanya. Enggak bagus. Khawatir itu juga, ditunda seminggu itu. Ya. Namanya rumah songgo mayit atau rumah apa gitu. Bikin sumur pun juga ada ritualnya, jangan macam-macam antum. Jadi kalau antum ngundang sumur orang Jawa, itu kalau dia suruh bikin sumur depan rumah enggak akan mau. Ya. Enggak akan mau dia. Kenapa? Ini bahaya ini depan rumah ini. Ya memang logikanya betul ya. Masa iya sumur depan rumah, nanti kalau pas gitu nyemplung sumur mati. Itu logikanya ya betul sebenarnya sih, cuma dibumbui dengan bumbu-bumbu yang jelek. Ya, dia itu mau kalau bikin rumah di barat rumah atau di belakang rumah. Kalau sumur di belakang rumah itu namanya dia apa? Bagus, patusan kiai. Jadi kalau antum punya, pengen punya anak kiai, bikin sumur di belakang rumah. Karena yang mandi kiai-kiai. Ini pas mungkin antumnya pulang pakai jubah kayak gini, sumurnya di belakang rumah. Bener kan? Anakmu jadi kiai kan? Padusan kiai kok. Ya lucu kadang mereka itu. Udah tua, mau kita nasihati, kita ini masih ingusan, Pak ya masuk ya. Jadi mereka itu kalau ngomong pengennya didengerin. Kalau kita ngomong mereka pura-pura enggak denger gitu. Sibuk ya. Iya. Ya kita paham, kita ini siapanya mereka sih? Mau kita ini ingusan kok. Ilmu kita belum menyamai mereka. Jadi kalau kita mau memberikan ilmu sama orang tua itu jangan ngajari. Ya, jangan ngajari, Pak kamu terus kayak gini, Pak kamu tuh salah. Wah mereka, kamu tuh siapa? Kamu tuh umbelen loh, saya tahu kamu tuh. Jangan ngajari. Nanya. Nanya tetapi maksudnya apa? Supaya dia jawab. Nanti kalau dia enggak bisa jawab, kita sudah menang satu. Berarti apa? Kita ngasih tahu. Jadi seakan-akan kita enggak ngajari mereka. Tapi kalau kita sok ngajari, jangan harap diterima. Itu kalau sama mereka, itu tukang sumur udah tua. Setiap nebak, bener. Tambah disegani kalau dia ngomong, gak mau, jangan bikin sumur di depan rumah, nanti rezekimu seret. Katanya. Diserap sama sumur ini, katanya. Rezekinya maksudnya ke sumur. Ya Allah, astagfirullah. Jadi enggak ada ritual khusus. Masuk sunnah, zikrullah. Alhamdulillah.